Sempurna dirimu, karya terindah. Hatiku berdebar selalu tiap ku lihat senyummu. Ku ingin selalu dekatmu. Layakkah bulan melihat senyummu yang indah kasih, dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu. Senyummu hanya untukku, senyummu sajalah yang laku. Langit pun cerah di saat kau menatapku. Satu-satunya yang mewarnai hidupku, takkan ku buat kau bersedih. Senyummu hanya untukku, kan ku selami samudra untuk dapatkan senyummu.